بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، أخذنا أمس وانتهينا من مبحث الموصول، فقد ذكر ابن هشام أن الصلة ينقسم إلى قسمين وهما جملة وشبه جملة، وأخذنا في الأخير أقسام شبه الجملة تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام: جر مجرور، ظرف. والثالث ماذا؟ والثالث صفة الصريحة. نعم، طيب، صفة الصريحة. نعم، في صلة ال خاصة. نعم، وهذا الثالث خاص في ال الموصولة. نعم، ولذلك نعم في الدروس المتقدمة نحن نقول أن شبه الجملة شيئا فقط، وهو الظرف و جر مجرور. نعم، اشترط في الظرف و جر مجرور نعم أن يكون تامين. وما المراد بالتام هنا؟ من فهم متعلقه نعم، طيب ما يفهم عند ذكره متعلقه العام، وكذلك الخاص إذا دلت عليه قرينة. نعم، والخلاصة يا أخواني في الله أن يكون متعلقه مفهوما عند ذكري. Itu yang penting, muta'alliqnya itu dipahami tatkala disebutkan itu jar majrur dan dharfnya. Kalau enggak dipahami berarti enggak terpenuhi syarat. Baik. Adkhul fi al-ma'arruf bil adah. Bagi mazal. طيب، نكمل إخوانا. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كان متعلقين بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر، والضمير الذي كان مستدرا في الفعل انتقل منه إليهما. Bila dharf dan dharf majrur jatuh sebagai silah dan adalah muta'alliq nam keduanya, ikhwan fillah, yaitu keduanya tersebut muta'alliq dengan apa? Fi'il mahdhuf wujuban takdirnya istaqarra, dan dhamir nam mustatir yang ada pada fi'il itu nam taib. Fadhamir alladika namustatirun fil fi'li intaqala minhu ilaihima. Maka dhamir yang asalnya ikhwani fillah mustatir yang terkandung pada fi'il, kemudian apa berpindah dari fi'il itu kepada dharaf dan jar majrur. Ini maksudnya. Jadi kalimat terakhir ini, nah, yaitu ketika dzaraf dan majrur dzaraf dan jar majrur ikhwani fillah jatuh sebagai silah. Dan keduanya itu muta'alliq dengan fi'il mahdhuf wujuban. Nah, jadi muta'alliqnya apa? Muta'alliqnya dengan fi'il mahdhuf wujuban taqdiruhu istaqarra. Maka dikatakan dalam ta'alliq wala yu'allaqani bil ismi, tidak boleh nah mu'alliq muta'alliq dengan isim. Li'annahu mufrad. Bikhilafi ghairil waqi'ina silatan kama sayati fil mubtada wal khabar. Berbeda dengan apa? Dengan jar majrur serta dzaraf yang nanti tidak jatuh sebagai apa? Sebagai silah sebagaimana akan datang dalam mubtada khabar. Boleh kita apa? Kita nam takdirkan muta'alliqnya dengan apa isim, yaitu misalnya apa? Kainun, ya tidak? Kainun, maujudun. Tapi kalau nah, dia muta'alik atau jar majrur atau dzaraf ini sebagai silah, maka harus muta'aliknya ikhwan fillah fi'il na'am taim yang mahdhuf wujuban. Fi'ilnya mahdhuf wujuban. Takdirnya istaqarra. Qala ba'duhum wa in silatul mausul ja'a fa hukmuhu ta'alluquhu bil fi'li la ghairu fa'ila. Jika silah mausul itu nah, datang maka hukumnya muta'alliq dengan fi'il. Tidak ada yang lain, maka berakallah. Itu pahamilah dengan baik. Waqala fil mughni qala ibn Ya'ish wa innama lam yajud fi silati an yuqala inna nahwa ja'a alladhi fid dari bi taqdiri mustaqirrun ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhuf. Ya kan ja'a alladhi fid dar, enggak boleh kita katakan ja'a alladhi mustaqirrun fid dar, enggak boleh. Taib. Persamaan bahwasanya khabar dia itu khabar untuk mubtada yang mahdhuf. Ala haddi qira'ati ba'dihim tamaman 'ala alladhi ahsan. Tamaman 'ala alladhi ahsanu bir rafa. Ini maksudnya dalam qira'ah ayat. Kalau nam dalam ayat kita apa? Tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli syai'. Nah, kalau ini ahsanu dengan rafa. Lakin la tidzalika wa tiradi hadza. Alasannya apa ikhwan fillah? Kenapa kok tidak boleh? Karena sedikitnya yang demikian itu dan mutaridnya perkara ini yaitu harus muta'alliq itu berubah apa? Fi'il yang mahdhuf wujuban, tidak boleh dengan isim. Wasabab wujubil hadfi sekarang qiyamul jari wal majruri wal dzarf, ya qiyamul jari wal majruri wal dzarf maqamahu. Dan sebab wajibnya hadf karena apa? Duduknya atau menempatinya jar majrur serta dzarf pada kedudukannya. Karena sudah ada jar majrur dan dzarf telah menempati kedudukannya, maka tidak boleh dimunculkan fi'ilnya. Tahin. Qala fa idza qulta ja'a alladhi 'indaka aw fid dari fa fid dharfi wal jari wal majrur dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa intaqala min istaqarra al mahdhuf ila dharfi wal jari wal majrur. Maksudnya apa ikhwan fillah? Bahwasanya dhamir alladhi kana mustatiran fil fi'li intaqala minhu ilaihima. Maksudnya pada semisal contoh jika engkau mengatakan ja'a alladhi 'indak atau ja'a alladhi fid dar, maka pada dzaraf dan jar majrur itu ada dhamir mustatir yang takdirnya huwa. Nah, berpindah dari istaqarra menuju jar majrur dan dzaraf itu. Ya, istaqarra yang telah dihilangkan. Paham? Wa qad yakunu dhamiru ma'a mulabisi fa'ilihima. Nahu ja'a alladhi 'indaka abuhu walladhi fid dari akhuhu. Dan terkadang dhamir itu bersama dengan mulabis fa'iliha. Taib. Contohnya ini, Ja'alladhi indaka abuhu wa walladhi fiddari akhuhu. Jadi domir tersebut, domir tadi, yaitu domir indaka badaka, nah, bersama dengan nama mulabis fa'iliha, fa'ilnya abuhu. Nah, taib. Jadi syahidnya pada silah yang berupa dzarf atau jar majrur ikhwani fillah, di situ apa? Nah, fi'ilnya muta'alliq, fi'ilnya itu muta'alliqnya harus berupa fi'il, itu yang pertama. Muta'alliqnya harus berupa fi'il. Tidak boleh berupa isim. Alasannya kenapa? Karena apa? Karena sangat sedikitnya. Nah, dan karena nah, muta'alliq berupa fi'il tersebut itulah yang muttarid dalam penggunaan bahasa Arab. Tidak kita dapati syawahid yang menunjukkan mereka nah, menyatakan dengan isim. Kemudian yang kedua, fi'ilnya tersebut harus apa? Mahdhuf wujuban. Kemudian domir, yang terakhir domir nah, yang ada pada jar majrur serta dzaraf itu domir mustatir yang asalnya pada pada fi'il yang mahdhuf tersebut. Taim. Setelahnya pembahasan ma'arif ya, insyaallah. Ahsan kita akan kembali. Nah, jadi pembahasan tentang ma'arif ya, ini kini termasuk lumayan ya panjang dan sangat banyak penggunaannya. Nah, karena memang apa penggunaan ma'arif ini fungsinya apa biasanya? Hah? Persifatan apa? Persifatan isim dengan apa? Persifatan ma'rifah dengan jumlah, ya kan? Untuk mensifati nah, sesuatu dengan jumlah, mensifati ma'rifah dengan jumlah. Tapi dengan itu banyak sekali hal dari kita baca kitab itu enggak terluputkan dari penggunaan mausul, maka dipahami dengan baik penggunaannya. Dan di antara hal yang juga perlu diperhatikan tentang penggunaan ma dan man, ma dan man, karena dia mustarok. Juga kapan kita harus memperhatikan apa? Memperhatikan lafaz, kapan harus memperhatikan makna? Baik, kapan harus memperhatikan makna? Saya mungkin itu dulu. Maka ini hanya subhanallah.